Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين سينبون برا حبائب برا علم برا علماء برا أساتذ pengurus تعمير مسجد نور محمد pengurus بنيتيا مجلس الرضوان إنكم قولوا حرمتي Sesibun panjanganipun Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil Al-Habib Saleh Muladdawilah Al-Habib Abdul Qadir Muladdawilah Ansetoya para habaib Wa akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Shahab Kepada seluruh Jajaran Ta'mir Rasbuh bin Sepuh Hadirin Hadirat Jamaah Majlis Maulid Ar-Ridwan Ingkang muki-muki kula lanjengan sedaya diparingi panjang umur sehat wal afiah diparingi kebahagiaan dunia akhirat senang ten dunia senang ten akhirat dijauhkan dari segala kesusahan muki-muki cembar rezekine berkah rezekine lunas utang-utange amin ya rabbal Rupanya utangnya tasik kata pak Mungkin-mungkin dang lunas nggih. Lek tumbas sepeda motor kes Lek tumbas motor kes Tumbas nopo-nopo sakit kes Amin ya Rabbal Alamin Yang belum menikah Mudah-mudahan digampangkan untuk mendapatkan jodoh Sing lanang oleh wong wedok solihah Wong wedok muti'ah Wong wedok sing wedi nang Gusti Allah. Orang perempuan ahli salat. Sing paling penting wong wedok sing selalu nyenengno sing lanang. Gak merungutan nggih. Walaupun tanggal 30 sik mesem-mesem. Amin ya rabbal. Ibu-ibunya mudah-mudahan yang punya anak perempuan mendapatkan jodoh laki-laki yang soleh. Wong lanang sing tanggung jawab. Orang laki yang dikatakan Habib Muhammad yang rajin sholat, rajin maulutan, sing tanggung jawab, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat yang disebutkan oleh Al-Habib Muhammad mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya Rasul Sampai disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya Kitab Nabiullah Musa Di kitab Taurat dan yang lain sebagainya Kana sallallahu alaihi wasallam Yudzi'u sayyi'ah bil hasanah Di antara sifat kanjeng Nabi Nabi niku paling demen, paling senang Membalas kejelekan yang dilakukan oleh orang lain Dengan kebaik kebaikan wonten setunggal riwayat di negeri Madinah Al-Munawwarah temeriku wonten pasar di pasar hiduplah seorang pengemis pengemis tua buta bisa wis ngoten Yahudi nggih jangkep wis Yahudi buta tuwa wis gak duwe apa-apa pengemis kerjaane ngenyek kanjeng nabi dadi lek wonten ngeki yang ngeki yatra niku nggih heh ojo percaya karo sing jenenge Muhammad Muhammad ngono niku teko nang kene pengin nguasai awakmu pengin nguasai hartamu dia pendusta jangan dipercaya setiap sing ngeki dhuwit niku dilokno diwasiati ojo nyedhaki sing jenenge kanjeng nabi Sampai lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sing lewat kanjeng Nabi Ketika melihat seorang pengemis diberi uang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu dikei duit nih, Hei, ojo percaya karo jenenge Muhammad. Muhammad niku gorotok, cuma pengen nguasai wong Madinah, gak rolek ngarepe niku Nabi Muhammad. Niku Nabi Muhammad. Tiang-tiang koyok kulo sak derenge lambene ngomong nggih, iki otomatis tangane sik niki sing metu nggih. Disiplak nek ceplak ngoten. Wani ngilokno ten pasar jare-jare duwe, ojo percaya niku Abdullah niku guara tok nggih. Niku sajane ngamuk tangane sik sing marani nggih. Berhubung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung ngali Kanjeng Nabi. Keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam napa nyeluk bolone digempur mboten nggih. Ketika keluar tumbas roti, tuku roti, balik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika balik duduk Nabi Muhammad di tulang roti niki pengemis niki wau. Hayo kare ngomong jok percaya kare Muhammad mangan ngoten nggih. Ono jaman sak niki sampeyan ilokno ngeki mangan. Gak ono diundang maulid lho gak nggih. Lek ilokno lak ngoten sih. Iki ditulang karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa hari hal ini dilakukan, sampai datanglah waktu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tilar, mulai kanok sing mangan kaya imangan golek ini. Hai para orang yang suka berbuat hati berbaik hati kepadaku, di manakah engkau? Perut ini terasa lapar, perut ini terasa lapar. Kanok sing merhati noku lo, dan pun disampaikan hei wong api dipuji-puji nggih mboten semerap lek sing biasane niku Kanjeng Nabi. Sampai datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar ditemui putrinya yang tercinta. Siapa? Sayyida Aisyah radhiyallahu anha. Ditekani putri Kanjeng putri Sayyidina Abu Bakar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Nabi. Ketika ditemui tanglet, hei Aisyah, wahai Aisyah, sampean lak semerap, kula niki pun sahabatin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bojone Nabi wonten pinten? Jumlahnya pinten? 11. Disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam. Makanya kitab Aqidatul Awam itu salah satu kitab yang sangat istimewa. Siapa di antara 11 tersebut? Ayo sarang-sarang. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada juwariyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Kalau kita ngajari anak-anak kecil niku sampai ngajari ngoten insyaallah cepet hafal nggih. Sing pertama disebutkan Aisyah wa Hafsah, yang ketiga wa Saudah, Sofiyah, Maimunah wa Ramlah, Hindun wa Zainab. Zainab iku wonten kali. Wonten Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahash. Wonten Juwariyah, kemudian Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan juga Mariyatul Qibtiyah. Merekalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Sayyidah Aisyah ini adalah seorang wanita yang dijuluki dengan Humairah. Kenapa saking ayune Nabi menyebut ya Humairah? Kalau dilihat wajahnya niku sampai pipine niku merah muda, sehingga Rasulullah menyebut ya Humairah, wahai wanita yang pipinya merah muda. Jadi Kanjeng Nabi niku romantis, gak pengantin muda, gak pengantin lawas, gak pengantin nanyar, tetap romantis. Jadi kula jangan sedaya kepingin niru Kanjeng Nabi kudu romantis. Musuh kayak zaman saat niki nggih, giliran pengantin nanyar romantis, pengantin lawas gak ono romantis e belas nggih. Nggih napa nggih? Coba ten mriki wonten pengantin anyar. Kata. Insyaallah kabar iki pengantin anyar nggih. Amin. Pengantin anyar melaku karo bojone. Sik kaya nikah niki. Sing wedok gawe sepatu niku pas kedukuran. Kesandung watu tiba. Sing disalakno watune napa bojone? Watune nggih. Watu iki lho ya opo kok iso ndek dalan gak ro lek bojoku kate lewat nggih. Watu disalakno bojone sing dibener benerno. Coba pengantin lawas nggih. Wis pengantin 30 tahun niku melaku bareng. Sing wedok gawe teklek kesandung watu nggih. Sing disalakno sing wedok napa watune? Awakmu ndek moto gak nontok wis ana watu dilewati nggih. Hilang romantis sih, tapi tidak dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Kanjeng Nabi kalau mau berangkat ke masjid dicium istrinya nih. Terus lah batal wudhu meneh. Iku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Biar istrinya ditinggal. Role aku ini seneng karo awakmu yang. Masa kayak zaman saat ini kadang-kadang budal gak direken, gak salam-salaman wis nopo. Ya wis tanggal selawe kok bojoku ngamuk tok nih. Tidak dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanglet, wahai Aisyah, engkau tahu amalan-amalan Rasulullah sampai ini paling akhir loh. Apa ada amalan Nabi Muhammad yang mungkin belum saya ketahui, yang mungkin belum saya lakukan? Karena Sayyidina Abu Bakar ini termasuk wong yang paling disi'i perkara-perkara kebagusan atau kebaikan. Kanjeng Nabi nate sholat subuh niku. Marin sholat subuh ndelok mburi tanglet. Hai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah bertakziah ke orang mati? Sing ngacung sinten? Sayyidina Abu Bakar. Kula Kanjeng Nabi. Saya ya Rasulullah. Ketika itu Nabi tanya lagi, siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Kanok sing ngacung. Sing ngacung sinten? Sayyidina Abu Bakar. Kula ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Tanya lagi Rasulullah, siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah bersedekah? Durung ana sing ngacung. Sayyidina Abu Bakar ngacung malih. Kula Kanjeng Nabi. Ternyata semua pertanyaan Rasulullah didahulukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilakoni oleh Sayyidina Abu Bakar sampai Kanjeng Nabi meninggal diparani putrine. Apa ana amalane Kanjeng Nabi sing durung tak lakoni? Jari anake, wonten, Mbah. Ada. Apa itu amalannya? Kanjeng Nabi niku setiap hari sering mendatangi seorang pengemis tua Yahudi buta yang ada di pasar. Maka segeralah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggawa roti ditekani niku wong ngene. Ketika didatangi pengemis niku goleki sampai ketemu ngenyek Kanjeng Nabi tetep nggih. Hei, di manakah sebelum ngenyek niku, di manakah hai engkau orang yang baik hati? Weteng niki keluwen kok gak tahu teko. Setiap hari aku menunggumu tapi engkau tidak pernah datang. Sampai datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu teko Sayyidina Abu Bakar, rupanya engkau telah datang. Kemana saja engkau? Perut ini telah lapar. Mana makananku? Langsung disiapno panganan. Waktu kate ditulang, heh, ojo percaya karo jenenge Muhammad niku nggih. Muhammad niku pendusta. Muhammad niku goro, dia bukan nabi, dia pembohong, dia cuma pengin mengambil harta kalian. Jenenge dia mau ngono nggih mangkel. Akhirnya ya nopo niki rek? Kanjeng Nabi biasanya nggih ndulang, rupane Rasulullah bendina dilokno. Kate disaduk ya nopo niki nggih. Ngenyek Kanjeng Nabi wis dijajali mawon nggih. Dijajali niki wau, ketika diberi makan, dilepeh karo pengemis niki. Ketika dilepeh nopo jarene? Bukan engkau bukan orang yang biasanya memberi makan aku. Engkau bukan orang yang biasanya memberi makan aku, kata pengemis tadi. Maka tanya Sayyidina Abu Bakar, "Lah biasane ya nopo? Biasanya orang yang datang kemari memberi aku makan ngerti lek kula niki pun sepuh. Ngerti lek untu niku wis bokang kabeh." Jadi pas roti niku gak langsung dilebokno nang lambe, tapi roti dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus baru dimasukkan ke mulutku ini, dan tangannya begitu halus dengan ramah sekali dia memberi makan aku setiap hari. Sampean cepet-cepetan, sampean langsung ngelboni aku roti atas ngembotan sakat kula. Rupanya engkau bukan biasanya orang yang memberi aku makan. Fabaka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nangis Sayyidina Abu Bakar. Dijawab nggih, sak temene, bukan saya memang orang yang biasa datang kemari. Orang yang biasa datang kemari itu adalah sahabatku. Di mana dia? Kenapa dia enggak pernah datang kemari? Padahal saya sudah menunggu. Setiap hari saya menunggu. Tidak ada yang memperhatikan saya kecuali orang itu. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang selama ini memberi makan engkau, dia sekarang sudah meninggal dunia. Bengong niki wau nggih. Sinten tiyang niku kok saya teman, kok begitu baik? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing merhatikno sampean, sing dulang sampean setiap hari, itu adalah orang yang setiap hari engkau caci maki, orang yang setiap hari engkau ejek, dialah orang yang setiap hari datang memberikan makan kepadamu. Fabaka nangis pengemis niki wau sambil berbicara, benar sampean, setiap hari yang memberi makan saya itu namanya Muhammad. Benarkah itu dia? Padahal setiap hari aku selalu menghabis, setiap hari aku selalu mencaci maki namanya, tapi dia selalu memberi makan kepadaku. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan memang benar niku, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Kanjeng Nabi, waktu beliau menghaluskan roti niku dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilunakkan dengan mulut mulia beliau. Jadi roti ini kulit melbu ke mulutnya Kanjeng Nabi, metune ini ku tambah enak pak, mangane ini ku tambah enak. Bedoh karo kulo Kanjeng Sedoyo sejak sampai ketemu wong tua maroh sampai nguci jari wong tua buta, ini kok ambune peteng. Bedoh karo Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi diriwayatkan minyak nopo keringet ini ku mambu minyak misik. Ludahnya niku obat kalah sing jenenge segala macam panganan kalau sudah masuk mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki bendino oleh roti yang di situ ada ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katega oleh hidayah ya nopo nggih, setiap hari kemasukan ludah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad bersungguh berada di atas budi pekerti yang luhur. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik inayah dan riayahnya, sehingga sedikit demi sedikit bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berempati terhadap orang miskin, terhadap anak-anak yatim, bisa mencintai mereka karena merekalah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah, niki ingkang saged kula sampaiaken menawi wonten kesalahan, nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.